Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa in ashtaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad, masuk pada bab 167, bab taswidul akabir, bab mengangkat orang yang paling tua atau lebih tua menjadi pemimpin, lebih tua dari sisi umur, terlebih lagi dari sisi yang lebih berilmu. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibnu Marzuq, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq, qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, sami'tu Mutrafan, kata Qatadah, aku mendengar Mutraf atau Mutarrif, Mutarrifan, aku telah mendengar Mutarrif, an Hakim ibn Qais bin Asim, dari Hakim bin Qais bin Asim, anna abahu, bahwasanya ayahnya yakni Qais bin Asim, ausa inda mautihi banihi, Qais bin Asim memberikan wasiat kepada anak-anaknya ketika hendak wafat. Faqala, dengan mengatakan, ittaqullah wasawwidu akbarakum, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian menjadikan orang yang paling tua di kalangan kalian sebagai pemimpin. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum, karena sesungguhnya suatu kaum apabila mereka menjadikan orang yang paling tuanya dari mereka sebagai pemimpin, maka mereka menggantikan ayah mereka, menggantikan bapak mereka, yakni sebagai pemimpin. Wa idza sawadu asgharahum asrabihim zalika fi aqfa'ihim, namun apabila mereka menjadikan yang termuda sebagai pemimpin, maka hal itu memperingan pekerjaan mereka terhadap orang-orang yang sebaya dengan mereka. Wa alaikum bil mal wastina'ihi, wajib bagi kalian mencari harta dan bagus dalam membelanjakannya. Fa inna manbahatun lil karim wa yustaghna bihi anil la'im, karena hal itu mengingatkan kemuliaan, kedermawanan, dan menjadikan terhindar dari orang yang suka mencela. Wa iyyakum wa masla'atan nas, wa iyyakum wa mas'alatan nas. Hati-hati kalian dari meminta-minta kepada orang lain. Fa innaha min akhiri kasbir rajul, karena meminta-minta itu ya termasuk pekerjaan yang terakhir bagi seseorang, yakni apabila kepepet sesuai dengan apa yang boleh menurut ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian Qais bin Asim mengatakan, wa idza mittu fala tanuhu, dan apabila aku meninggal janganlah kalian berbuat niyahah meratapi mayit. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak diperlakukan niyahah. Wa idza mittu fadfinuni bi ardin la tashuru bi dafni Bakar ibnu Wa'il, dan apabila aku meninggal maka makamkanlah saya di tempat yang kalian tidak tahu, yakni yang kalian tidak memberitahukan pemakaman saya kepada Bakar bin Wa'il. Fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah, karena saya telah melupakan mereka di masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, pada asar ini adalah asar ucapan barakallahu fikum tabi'in. Beliau menyatakan apa yang dikatakan sebelum wafatnya, maka ini mengandung faedah. Naam, jadi Hakim bin Qais itu adalah ayah dari Qais bin Asim. Qais bin Asim adalah sahabat. Naam, barakallahu fikum. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini adalah atsar dari sahabat Qais bin Asim. Di sini diambil faedah bolehnya seseorang berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat yang baik ketika hendak meninggal. Ini yang pertama. Kemudian faedah pada atsar ini, faedah yang kedua, hendaknya wasiat berupa ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana di sini disebutkan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian faedah yang ketiga, barakallahu fikum, anjuran dalam menjadikan orang lain sebagai pemimpin adalah lebih tua dari sisi terkhusus, dari sisi pandang ilmunya, ilmu agamanya, barakallahu fikum, dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipimpinnya. Sebagaimana dalam perkara agama, maka rujukan adalah yang paling tua dari sisi ilmu, dakwah, dan juga umur. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, barokah itu bersama dengan orang besar kalian, yakni yang dari sisi ilmu, para ulama senior. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, adalah al-hasu ala takrimil akabir. Anjuran untuk memuliakan orang yang lebih tua atau orang senior. Kemudian faedah yang berikutnya, bayan ahammiyati infaqil mal fi wujuhil khair. Ada penjelasan di situ tentang pentingnya membelanjakan, menginfakkan harta, menyalurkan harta di jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, at-tahdhir min maddi yadi su'al amaman nas. Larangan, peringatan dari membentangkan tangannya untuk meminta-minta kepada manusia. Jadi meminta-minta yang dilarang adalah su'alun nas hajata nafsihi takatsuron. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, meminta-minta kepada manusia untuk keperluan dirinya sendiri, namun dalam rangka untuk takatsuron, memperkaya diri, maka ini haram. Adapun yang diperbolehkan apabila seorang rakyat meminta kepada raja penguasanya, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, apabila dalam keadaan dia tidak memiliki apa-apa, ya, tidak ada yang dimakan dalam segala usaha, dia tidak memiliki apa-apa, maka boleh memintanya, meminta kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, al-man'u minal buka bisawut alal mayyit li'annahu tiddu sunnatin nabawiyah. Larangan menangisi mayit dengan menggunakan suara, apalagi dengan teriak-teriak, ya, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, ya, membanting-banting barang, memukul-mukul diri sendiri atau barang-barang yang ada, maka ini termasuk niyahah, meratapi mayit, maka ini haram. Adapun menangis tanpa ada suara dan ucapan yang mendatangkan murka Allah, maka itu adalah tangisan rahmat yang diperbolehkan. Barakallahu fikum, terlebih lagi setelah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir adalah, barakallahu fikum, faedah yang terakhir, hendaknya seorang anak, ya, tetap birrul walidain, di antaranya melaksanakan wasiat orang tuanya apabila wasiat tersebut berupa ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, itulah barakallahu fikum beberapa faedah dari hadis ini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah. Barakallahu fikum.